Selesai sudah di sini. Kemudian Ibnu Qudamah masuk menjelaskan fasal. Dan fasal ini berkaitan tentang orang yang membela dirinya. Kata beliau faslun. Iya. Fasal. Di dalam fasal ini ada 6 pembahasan. Yang pertama definisi fa'il. Sebab fasal yang seperti ini itu disebut dengan nama daf'us fa'il. Iya. Menghadang fa'il, musuh yang menyerang tiba-tiba. Ya, fa'il dari isim fa'il ya. Fa'la yasulu fa'lan, fa'il. Nah, dia melompat. Yang dimaksud adalah orang yang menyerang tiba-tiba terhadap orang lain atau siapa yang memberikan serangan tiba-tiba ya, pada diri, kehormatan maupun harta orang itu. Dan si penyerang mungkin manusia, mungkin binatang. Itu fa'il ya. So, kalau fa'il mungkin manusia, mungkin apa? Binatang. Karena itu Ibnu Qudamah di sini terangkan ya dua hal. Serangan manusia dan serangan apa? Binatang. Iya, Ibnu Qudamah terangkan kebolehan melawan fa'il serta ketentuannya. Kata beliau, "Waman urida lahu man yuridu nafsahu aw malahu aw harimahu aw hamala alayhi silahan aw dakhala manzilahu bighairi idznihi falahu daf'uhu bi ashali ma ya'lamu annahu yudfa'u bih." Kata beliau, siapa yang menghadangnya dan orang ini menghendaki jiwanya atau menghendaki hartanya atau menghendaki kehormatannya, ya harimahu mungkin bermakna istrinya, anak-anaknya, atau menyandang pedang, dia masuk membawa pedang, atau orang itu masuk ke rumahnya tanpa seizinnya, ini fa'il semuanya, dianggap fa'il. Ya. Apa yang dilakukan? Dia boleh melawan. Tapi sekadar yang paling ringan. Hal yang dia ketahui bisa menolaknya. Jadi diambil kadar paling ringannya. Ya. Ya, kalau kadar paling ringannya dia dorong saja. Iya. Sebab itu yang paling ringan. Fa illam yandafi illa biqatlihi. Kalau misalnya tidak bisa terusir kecuali dengan membunuhnya, falahu qatluhu, dia boleh membunuhnya. Wala dhamana alaihi, dan tidak ada dhaman terhadapnya. Maksudnya tidak ada apa? Tidak ada qisas ya terhadapnya. Nah, ini ketentuan ya di dalam pembahasan. Ya. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dikatakan oleh Abu Hurairah, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, "Araita in ja'a rajulun yuridu akhdamali?" Bagaimana pendapatmu kalau datang seseorang dia ingin mengambil hartaku? Kata Nabi, "Fala tu'tihi malak." Jangan kamu berikan hartamu. Orang ini bertanya lagi, "Araita in qatalani?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau dia memerangi saya? Kata Nabi, "Qatilhu." Balik, perangi juga dia. "Qala araita in qatalani?" Kemudian dia tanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia membunuhku?" Kata Nabi, "Fa anta syahid." Engkau mati syahid. "Qala," maka orang ini bertanya lagi, "Araita in qataltuhu?" Bagaimana pendapatmu kalau saya bunuh dia? "Qala huwa finnar." Maka Nabi berkata, dia di neraka. Maka di sini tahapannya, kalau ada yang fa'il, tahapannya dia tolak dulu seringan mungkin. Dengan penolakan yang paling ringan ini sudah cukup untuk menolaknya, mengusirnya. Kalau dia perlu lebih keras, tidak apa-apa, lebih keras daripada itu. Tapi jangan sampai membunuh. Ya, lebih keras, lebih keras. Tapi kalau tidak ada jalan lain lagi, dia harus membunuh. Misalnya, hanya itu yang bisa menolak orang yang menyerang ini, fa'il ini. Maka kalau terjadi hal itu, ya, terjadi pembunuhan, maka tidak ada dhaman. Tidak ada dhaman. Tidak ada kewajiban qisas di sini. Karena dia memang membela dirinya pada hal yang diizinkan. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in kutila dafi' fa huwa syahid. Kalau orang yang membela diri ini terbunuh, dia mati syahid. Wa la qatilihi dhamanuhu. Dan orang yang membunuhnya nanti bayar dhaman, dia dikisos nanti. Iya. Kalau misalnya yang membela dirinya dia mati dan si pembunuh diketahui, maka dia wajib untuk dituntut darahnya. Iya. Ada dhaman. Jelas ya? Baik. Dan sekali lagi ini berkaitan dengan masalah tahapan-tahapan. Iya. Dan secara umum memang siapa yang membela dirinya, maka mati. Karena membela dirinya, dia mati syahid. Ada hadith ya? Abdullah bin Amr bin As, riwayat Bukhari dan Muslim. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena membela dirinya, dia mati syahid. Di hadith Zaid atau Said bin Zaid ada beberapa lafaz. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh karena membela hartanya, dia mati syahid. Wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, dia mati syahid. Wa man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh karena membela agamanya, dia mati syahid. Wa man kutila duna damihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya, dia mati syahid. Iya. Baik, ini kalau penyerangnya manusia. Bagaimana kalau yang menyerangnya, sa'ilnya adalah binatang? Kata beliau, man salat alaihi bahimatun falahu daf'uha wala dhamanatiha. Siapa yang diserang oleh binatang, maka dia boleh menolaknya. Iya, mengusirnya dan tidak dhaman padanya. Kalau misalnya mati binatangnya, tidak dhaman. Iya. Kalau manusia saja mati tidak dhaman, apalagi ya, sekadar binatang. Kemudian kata beliau, wa man ittala'a fi dari insanin au baitihi min khafaisil bab au nahwihi fahadafahu bi asatin fafaqa'a aynahu fala dhaman alaihi. Iya. Siapa yang melihat ke rumah seseorang, dia lihat ke darinya, tempat tinggalnya atau ke rumahnya, dia lihat dari kehususan pintu, iya, min khafasil bab, dia melihat dari pintunya, pakai dari pintu atau dari jendela atau dari atap atau dari mana, dia mengintip masuk ya maksudnya. Fahadafahu bi asaq, kemudian dilempar pakai batu, ya, kemudian membutakan matanya. Fala dhaman alaihi, maka tidak dhaman terhadapnya. Iya. Tidak perlu dia ganti, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Law anna rajulan ittala'a 'alaika bighairi ithmin fahadathahu bihassa fa faqa'at aynah ma kana 'alaika min junah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang melihat kepada engkau tanpa izin, maksudnya ke dalam rumah ya, dia tanpa izin, lalu kamu lempar dengan menggunakan apa namanya, batu, ya, kemudian lepas matanya atau mengakibatkan luka matanya, ma'alaika min junah, maka tidak apa-apa terhadap engkau. Ya, karena itu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan aurat manusia. Tidak boleh sembarang seorang melihat ke situ. Iya. Ini etika di dalam bertetangga. Kalau dia misalnya punya rumah bertingkat dan rumah tetangganya ya, terlihat dari atas rumahnya, aurat sebagian orang, tidak boleh dia melihat. Nah, kalau misalnya terjadi ada yang melihat kemudian dilempar kena matanya, lalu buta misalnya, maka tidak ada dhaman terhadapnya. Kemudian kata beliau, wa in abda insanun yadahu fantaza'aha minhu fasaqatat sanayahu fala dhamana. Apabila seorang manusia menggigit tangannya, ya karena tangannya digigit, akhirnya dia tarik tangannya. Begitu tangannya ditarik, ikut gigi orang itu lepas. Oke, ini tidak dhaman. Jelas ya? Tidak ada dhaman. Nah, itu juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Umar. Iya. Selesai ya?